prasangka tiada sengketa, tiada lara. Tak mungkin kita serupa, tak mungkin jua berbeda. Aku, kau dan cinta. Apapun yang terjadi, jenis cinta tetapkan ku titik. Walau badai telah berjanji kan menghalangi mahligai cinta suci. Ku berjanji sentiasa menguji dugaan jua datang dan pergi. Padanya akan ku abdikan diri. Ku pohon cinta hati.